sambut bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju pantang mundur dengan gambar Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju pantang mundur pasti tercapai adil makmur. Siapkanlah barisanmu, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji Ibnu. Ayo hai pelajar insan yang setia, kembangkanlah agamamu dalam negara Indonesia, tanah air yang ku cinta. Dengan berpedoman kita belajar berjuang serta bertakwa, kita bina wadah nusa dan bangsa untuk kejayaan masa depan. Bersatu wahai pelajar Islam jaya, tunaikanlah kewajiban yang mulia. Ayo maju pantang mundur dengan gamak Tuhan kita perjuangkan. Ayo maju pantang mundur pasti tercapai adil.